Mitra bisnis, kebetulan saya punya sebuah kebiasaan untuk mencoba berpikir pada minggu malam tentang tiga hal. Yang pertama adalah, apakah di minggu yang baru lewat saja dari Senin sampai hari Minggu ini, saya telah melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan dalam pekerjaan dan hidup saya. Dan yang kedua adalah, apakah saya telah mencoba melakukan sesuatu yang baru? Dan hal yang ketiga adalah, apakah kehidupan saya telah menjadi lebih kaya? Nah, mitra bisnis, tiga hal ini penting untuk kita lakukan secara berulang-ulang, secara periodik, baik secara mingguan, ataupun bulanan, ataupun bahkan tahunan. Ya. Yang terpenting yang pertama adalah, apakah saya telah melakukan yang terbaik? Jadi kalau kita tahu bahwa kita bisa melakukan A, apakah kita sudah melakukan hal yang terbaik untuk itu? Ada hal nggak yang bisa kita perbaiki untuk waktu yang akan datang? Ini kunci yang pertama. Karena kita sudah biasa melakukan sesuatu, apakah kita sudah menjadi lebih baik? Hal yang kedua, apakah kita pernah melakukan sesuatu yang baru? Baik dalam hal promosi, marketing, pemikiran, ide-ide, penulisan, dan lain-lain. Apakah kita melakukan sesuatu yang baru? Apakah kita sudah belajar sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan? Dan yang ketiga, untuk balance kehidupan. Apakah kita telah memperkaya hidup kita? Apakah kita telah menyayangi orang yang seharusnya kita sayangi? Apakah kita telah berusaha menyenangkan orang tua kita? Apakah kita telah menikmati kehidupan ini? Dan bukannya selalu menggerutu ataupun bahkan mencela dan mencaci tentang keburukan ataupun kesusahan kehidupan kita. Mitra bisnis, saya kira perlu kita setiap saat mencoba melakukan refleksi, memikirkan kembali ya, apa sih sebetulnya yang penting dalam kehidupan ini. Dan tiga hal ini merupakan sebuah guideline atau pedoman yang baik untuk kita lakukan. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.